Tekad Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Pelangi. Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi Muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit semangat! Kita perangi jalan kebenaran! Kita tumpas kanker murka! Kita hancurkan Majapahit! Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Naskah karya S. Hijau. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Sidi. Rasa kecewanya, Endang Kusuma Dewi melontarkan ilmu pukulan pangracut sukma pada saat sedang berlatih ilmu kanuragan bersama Empu Janardana. Seketika Empu Janardana terkapar tak sadarkan diri. Tubuhnya segera digotong masuk ke ruangan bilik. Resi Wiyasa yang saat itu tengah bersemadi di puri sesaji terpaksa dibangunkan. Buru-buru dia menghampiri adik seperguruannya dan sibuk menangani luka dalamnya. Coba Kemang Sore, tekan ibu jarinya. Ya, dua-duanya. Pusatkan perhatianmu dan salurkan tenaga dalammu perlahan-lahan. Baik, Bapak Resi. Perlahan-lahan saja. Iya. Supaya ibu jarinya kembali menjadi dingin. Tubuhnya panas sekali, Ayah. Dan keringatnya mengucur deras. Pernafasannya juga kacau. Aku harus membantu memulihkan supaya tarikan nafasnya kembali wajar. Biasa memejamkan matanya. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di bagian dada, khususnya di bagian yang hangus kena hantaman ilmu pangracut sukma. Sementara itu, Empu Janardana masih belum juga sadar. Tapi berkat bantuan pernafasan Resi Wiyasa, akhirnya perlahan-lahan suhu panas badannya turun. Ya, cukup. Untuk sementara, cukup. Lepaskan Kemang Sore. Kita tunggu sampai tarikan nafasnya teratur. Baru kita mulai bantu lagi. Coba panggil Kusuma Dewi. Suruh menemui aku di serambi depan. Iya, Ayah. Kusuma Dewi. Iya, Ayah. Coba aku ingin tahu. Apa alasanmu sehingga kamu melontarkan ilmu pukulan pangracut sukma pada pamanmu Janardana? Apa dasarmu? Kami Kami sedang berlatih ilmu kanuragan, Ayah. Hampir setiap malam kita latihan kanuragan bersama para cantrik. Tapi belum pernah ilmu pukulan pangracut Sukma dipakai untuk latihan bersama-sama seperti malam ini. Karena apa? Karena akibatnya bisa sangat gawat. Kau lihat sendiri keadaan pamanmu sekarang. Dia terkapar sampai sekarang. Belum siuman. Kalau saja pamanmu bukan seorang pendekar tangguh, dia bisa tidak akan pernah bangun lagi. Bagaimana, Kusuma Dewi? Aku hanya ingin tahu alasanmu. Sebenarnya, saya tidak sengaja, Ayah. Tidak sengaja bagaimana? Maksudmu apa? Begini, Ayah. Semula, memang kami latihan tangan kosong. Jurus-jurus biasa. Lalu, saya jadi kesal. Di samping itu, saya juga ingin mencoba menggunakan ilmu pukulan pangracut Sukma dengan sasaran manusia. Itu kesalahanmu, Kusuma Dewi. Coba-coba. Kalau yang dicoba hanya pukulan biasa, terserah. Tidak apa-apa. Tapi pukulan maut seperti pangracut Sukma, jangan coba-coba. Akibatnya bisa gawat. Kau sudah melihat sendiri, bukan? Dada pamanmu Janardana sampai gosong. Apakah paman Janardana bisa sembuh, Ayah? Tentu saja bisa. Aku akan membantu pernafasannya, membantu memulihkan tenaganya. Dan karena tubuh pamanmu sangat kuat berkat latihan-latihan yang keras, juga karena kaya pengalaman, aku yakin tidak lama lagi dia akan segera sadar. Sekarang yang penting kamu, Kusuma Dewi. Ya, Ayah. Jangan lagi diulangi perbuatan tolol seperti ini. Jangan lagi menggunakan ilmu pukulan pangracut Sukma jika tidak perlu. Kecuali kamu sedang kepepet. Harus berhadapan dengan beberapa orang sekaligus di jalanan? Tidak ada pilihan lain? Terserah. Demi menyelamatkan nyawa sendiri, boleh saja kamu menggunakan pukulan ilmu tersebut. Tapi Ayah, sebenarnya Paman Janardana juga bisa menggunakan ilmu yang sama, kan? Apa? Apa katamu? Bukankah Paman Janardana juga mempelajari ilmu pukulan pangracut Sukma? Oh, tentu saja. Dia adik seperguruanku. Kami mempelajari ilmu yang sama dari guru yang sama. Penguasaan kami terhadap ilmu-ilmu tersebut hampir sama. Barangkali aku hanya setingkat lebih tinggi. Terus, apa maksudmu? Ya, seharusnya Paman Janardana jangan hanya menangkis dengan lembaran tangan kosong, Ayah. Seharusnya dia juga melontarkan ilmu pukulan tersebut. Jadi akibatnya tidak akan separah ini. Bodoh! Akibatnya bisa lebih parah, Tapi bukan Janardana yang digotong, melainkan kamu. Dan barangkali, jika kalian sama-sama menggunakan ilmu pukulan pangracut Sukma, aku yang akan menyesal seumur hidup. Tahu, Karena aku yakin bakal kehilangan seorang putriku yang bernama Kusuma Dewi. Endang Kusuma Dewi kembali ke ruangan biliknya. Dia berbaring sambil merenungkan apa yang baru saja terjadi. Hatinya gelisah. Dia benar-benar menyesal. Mengapa hanya menuruti hawa nafsu dan mengabaikan pikiran sehat? Kali Paman Janardana, pasti dia tidak mengira kalau aku sampai hati melontarkan ilmu pukulan pangracut Sukma. Memalukan sekali. Ada apa aku ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada diriku? Cinta? Apakah aku sedang jatuh cinta? Entahlah. Aku tidak tahu pasti. Aku belum pernah merasakan hal-hal seperti ini. aku hanya kesal, geram, dongkol. Karena sepertinya Paman Janardana bersikap dingin kepadaku. Tapi rupanya dia juga menaruh perhatian yang sangat besar padaku. Buktinya dia tidak mau menggunakan ilmu pukulan pangracut sukma untuk menghadang pukulanku. Artinya dia kan tidak mau aku celaka. Aku menyesal sekali. Aku betul-betul bodoh. Bodoh dan juga memalukan. Sampai jauh malam, Endang Kusumadewi belum juga tidur. Sebentar berbalik ke kiri, sebentar ke kanan, menghadap dinding ruangan. Dia masih tetap gelisah. Dia ingin melihat keadaan Empu Janardana, tapi tidak mempunyai cukup keberanian untuk melakukannya. Hatinya diliputi perasaan was-was. Dia takut luka Empu Janardana menjadi parah. Karena itu, begitu mendengar Empu Janardana sudah siuman kembali, gadis itu menjadi sangat lega dan gembira. Malam harinya, ketika suasana sudah sepi senyap, orang-orang pada tidur di ruangan bilik masing-masing. Diam-diam, Endang Kusumadewi beranjak keluar. Dia ragu-ragu sejenak di depan pintu ruangan bilik Empu Janardana. Tapi akhirnya, tangannya bergerak mengetuk daun pintu tersebut. Karena tidak ada jawaban, dia mendorong pintu. Dan gadis itu agak terkejut karena melihat Woro Kembang Sore duduk di pinggiran ranjang. Kusumadewi? Kembang Sore? Bagaimana keadaannya? Sudah lebih baik. Oh, kata Bapak Resi Wiasa, besok dia akan segar kembali. Sepertinya dia tidur pulas sekali ya. Iya. Tadi dia sudah minum air seteguk dan sudah bisa bicara walaupun suaranya masih lirih. Kembang Sore, aku betul-betul menyesal. Aku tidak tahu akibatnya akan seperti ini. Kami sudah berteriak memperingatkanmu, tapi kamu tidak mau dengar. Entahlah, aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin mencoba ilmu pukulan pangracut sukma. Bodoh sekali aku. Aku tidak akan pernah mengulanginya. Oh ya, Kembang Sore, kau sudah mengantuk ya? Aku merasa letih sekali. Kalau begitu, pergilah istirahat. Biar aku saja yang menunggu Paman Janardana. Tidak apa-apa, biar aku di sini saja. Kau nampaknya juga sudah sangat lelah. Ayo, pergilah tidur ke Sumadewi. Kembang Sore, aku ingin menunggunya untuk membuktikan rasa sesalku. Tidak usah begitu. Kakang Janardana tidak apa-apa kok. Biar saja dia tidur. Besok juga sudah pulih kembali seperti sedia kala. Tapi aku tidak bisa tidur, Kembang Sore. Aku merasa bersalah. Aku gelisah. Pokoknya biar aku saja menunggu di sini. Tapi aku juga ingin menungguinya, Kusumadewi. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian di sini. Dia tidak sendirian, Kembang Sore. Aku akan duduk di sini sampai pagi nanti. Aku tidak akan meninggalkannya. Tolong, Kembang Sore, berilah aku kesempatan untuk mengobati rasa sesalku. Aku betul-betul menyesal. Aku benci pada diriku sendiri yang bodoh ini. Ayolah, Kembang Sore, tidurlah. Pergilah ke ruang bilikmu dan istirahat. Tidak usah kau paksakan, nanti malah kau yang sakit. Sebenarnya aku ingin di sini, tapi karena kau menyuruhku pergi, ya, baiklah. Aku percaya padamu, Kusumadewi. Terima kasih, Kembang Sore. Iya. Nanti kalau dia bangun, minta minum, tolong ambilkan ya. Sedikit saja. Kata Bapak Resi, dia tidak boleh banyak minum, ya? Iya. Setelah Woro Kembang Sore pergi, Endang Kusumadewi menggantikannya duduk di pinggiran ranjang. Tak henti-hentinya, dia menatap wajah Empu Janardana yang terbaring pulas. Wajah itu tidak merah seperti biasanya, melainkan sedikit kepucat-pucatan. Endang Kusuma Dewi mendesah. Kasihan sekali. Dadanya masih membiru. Betul-betul luar biasa akibat pukulan Pangrajut Sukma. Woro Kembang Sore sikapnya terkesan aneh. Apa jangan-jangan dia juga menaruh hati pada laki-laki ini? Mungkin saja. Paman Janardana sekalipun usianya sudah mulai tua, tapi kelihatan tampan dan perkasa. Sayang sekali kalau dia sampai terluka. Paman, ini aku di sini, Paman. Kusuma Dewi? Iya, aku di sini menunggu Paman. Apa yang kau lakukan di sini, Kusuma Dewi? Menunggu Paman. Kukira kau akan memukulku lagi. Jangan begitu, Paman. Jangan menggoda aku. Paman, aku menyesal sekali. Aku memang perempuan yang bodoh. Tidak seharusnya aku melakukannya. Paman, aku minta maaf ya. Paman Janardana mau memaafkan Kusuma Dewi, kan? Kusuma Dewi, kau seorang gadis yang cantik. Cantik, nakal, dan juga lucu. Tuh kan, Paman menggoda aku lagi. Tapi sebenarnya salah Paman Janardana juga. Salahku? Iya. Apa salahku? Saat itu seharusnya Paman juga menggunakan ilmu pukulan Pangrajut Sukma. Pertarungan kan jadi adil, tidak berat sebelah. Kenapa Paman tidak melakukannya? Apa aku harus melakukannya? Ya seharusnya begitu, Paman. Kita kan adu pukulan. Pasti aku kalah. Bukan Paman Janardana, tapi Kusuma Dewi yang akan terkapar. Bahkan mungkin aku akan tewas seketika. Bukankah begitu lebih baik, Paman? Kamu bicara apa, Kusuma Dewi? Ada-ada saja. Ya, daripada menanggung kesalahan seperti ini, lebih baik kan aku mati saja. Empu Janardana tersenyum. Dia meraih tangan Kusuma Dewi, kemudian meremasnya perlahan. Endang Kusuma Dewi tidak sempat terkejut, karena tiba-tiba darahnya berdesir. Jantungnya berdegup kencang, seluruh tubuhnya gemetaran, sementara wajahnya menjadi pucat. Namun di balik itu semua, dia mengalami perasaan nikmat luar biasa. Sebagai gadis remaja, baru kali ini dia merasakannya. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-11 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Resi Wiyasa, Yvonne Rose sebagai Woro Kembang Sore, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Janardana sudah menangkap isyarat dari Endang Kusuma Dewi? Dan apakah mereka berdua akhirnya menjalin hubungan cinta? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.